dekat kasihmu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke Tuhan. Inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hati yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Yes. memancar senantiasa.